nasib muni nek. Monggo, monggo. Satu nomor lagu dulu ini sebagai awal jumpa ya. Bahasa Indonesiaan lah kayak neng anak-anak ya. Enggak kayak wong Jakarta. Satu nomor lagu ada dulu ada Kau Tetap Ku Sayang. Spesial untuk Studio Bintang. Selamat malam. Buat Dedek Gival ya. Walau berjauhan engkau tetap ku sayang. Walau perpisahan engkau tetap aku jam ataupun tak sayang bila ku menghilang jauh dari pandangan bukan karena benci sebab aku lari usah disesali semua di Mas. Ya wis rapa.